Alhamdulillah, kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dari tiga pendapat tentang kerabat yang wajib untuk disambung, maka kesimpulannya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahasanya kerabat yang wajib disambung adalah yang statusnya mahram. Apa alasannya? Ya, alasannya adalah hadis larangan mempoligami seorang perempuan dengan bibinya. Di riwayat Ibnu Hibban disampaikan, innakum in fa'altum dalika, jika kalian lakukan hal tersebut, mempoligami seorang perempuan dengan bibinya, qata'tum arhamakum, maka engkau memutus kekerabatan kalian. Dalam riwayat yang lain, itu riwayat Tabrani tadi di Al-Mu'jam Al-Kabir, dalam riwayat Ibnu Hibban, innakunna idza fa'altunna dzalika qata'tunna arhamakunna. Ya, sisi pendalilannya, mempoligami seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan pernikahan, maka pasti akan terjadi apa yang terjadi di antara para madu, yaitu cemburu. Wa hadza musabbibun lilqati'ati, dan ini menyebabkan putusnya hubungan. Maka ini menunjukkan bahwasanya rahim yang wajib untuk disambung dan haram untuk diputus adalah rahim yang mahram. Adapun yang bukan mahram, maka tidak wajib disambung. Ya, lijazi, karena dibolehkannya mempoligami seorang perempuan dengan sepupunya, meskipun itu menyebabkan putus hubungan. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Al-Qarafi. Beliau mengutip perkataan Syekh Tirtusi. Tirtusi mengatakan, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, innama tajibu silaturahim idza kana hunaka mahramiyah. Silaturahim yang wajib itu manakala mahram, yaitu dua orang yang seandainya yang satu laki-laki lain perempuan tidak boleh menikah. Adapun anak-anak mereka, anak-anak paman, sepupu, maka silah di antara mereka tidaklah wajib karena bolehnya nikah. Dan di antara dalil benarnya pendapat ini, haramnya mempoligami kakak beradik dan perempuan dengan bibinya, karena dimungkinkan akan putusnya kekerabatan dan meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Dan boleh mempoligami dua sepupu meskipun mereka kemudian putus hubungan karenanya. Ya, tidaklah demikian, yaitu bolehnya mempoligami sepupu atau dua sepupu kecuali karena silaturahim di antara keduanya tidak wajib. Dan makna ini dipertimbangkan oleh Imam Abu Hanifah tentang larangan meralat pemberian. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan haram meralat hibah jika itu terjadi di antara kerabat yang mahram. Alauddin As-Samarqandi Al-Hanafi mengatakan tidaklah wajib silah menjalin hubungan kekerabatan untuk rahim yang tidak mahram, semacam dengan anak paman. Tidak ada perselisihan bahasanya silaturahim wajib untuk kerabat satu kelahiran. Kakak, adik, keponakan. Lantas ulama berselisih pendapat untuk rahim yang mahram. Semacam umumah atau berarti kerabat wiladah, artinya usul dan furu'. Dan mereka berselisih pendapat untuk rahim yang mahram, kal ukhuwah, semacam saudara dan paman. Fa'indana, maka dalam mazhab kami Hanafi itu wajib. Wa'inda Syafi'i, kutipan Alauddin Samarqandi, sedangkan menurut Syafi'i tidak wajib. Kemudian alasan yang pendapat yang pertama ini memiliki alasan logika. Seandainya silaturahim itu wajib untuk semua kerabat, konsekuensinya wajib silah dengan semua manusia. Wajib silah dengan semua manusia, dan itu mustahil. Walam yakun butum nabdabti dhalika, oleh karena itu harus ada tolak ukurnya. Tolak ukur kerabat yang wajib disambung dan haram diputus, itulah kerabat yang mahram. Alasan yang lainnya, alasan lagi yang lainnya, kalau bukan mahram, haram berdua-duaan tanpa mahram. Dan haram memandang, haram ikhtilat. Dan ini semua yunafi a'mal silah, bertolak belakang dengan kegiatan silah. Kegiatan silah itu menuntut boleh jadi terjadi kondisi berdua, makan berdua, mojok. Boleh menuntut an-nadhar, memandang kerabatnya, menuntut boleh jadi ikhtilat. Maka ini hal-hal ini bertolak belakang dengan aktivitas silah, yang ada kunjungan, ngasih hadiah, duduk bareng. Sehingga ini menunjukkan bahasanya silah yang wajibah itu khasatun birahimil mahram. Itu khusus untuk rahim yang kerabat yang mahram. Itu alasan pendapat yang pertama, dan itu pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Kemudian tentang tolak ukur kadar wajib dalam silaturahim, kata Syaikh Muslimin di Sarah Riyadhus Salihin, silatul aqarib bima jarbi al-urfu wa taba'u an-nasu. Ya, dhabit tolak ukur silaturahim, silah kerabat adalah apa yang ya, menjadi urf dan budaya, karena ya, kadar wajib dalam silah tidak dijelaskan dalam Quran, tidak pula dalam sunnah. Tidak ada penjelasan tentang bentuk silahnya, jenis silahnya, dan kadarnya. Di samping Nabi tidak membatasinya dengan hal-hal tertentu, namun Nabi katakan, namun cuma Nabi perintahkan untuk menyambung. Walidzalika yarji'u fiha lil urfi, maka kembali kepada budaya. Maka apa yang menurut budaya itu menyambung kekerabatan, itulah menyambung. Dan apa yang telah menjadi budaya masyarakat, ini namanya putus hubungan dengan kerabat, itulah putus hubungan. Kemudian kita lanjutkan ke bab berikutnya. Di antara dosa besar adalah adzal jari, adalah mengganggu tetangga. Ya, maka tentu dalam hal ini ada dua hal yang patut dibedakan, ada dengan darar. Ada itu tidak mengharuskan darar, merugikan, tindakan merugikan tetangga. Namun cukup dengan ada, mengganggu. Tidak harus sampai membahayakan dan merugikan. Firman Allah Ta'ala, wal jari dil qurba wal jari junubi wa sahibi bil jambi. Surat An-Nisa ayat 36. Minal kabair, termasuk dosa besar adalah mengganggu tetangga. Dan definisi tetangga adalah orang yang tinggal ila jiwarika, di dekatmu, baik kerabat ataupun bukan. Maka tetangga punya hak, dan haknya, hak tetangga disebutkan Quran dan sunnah yang mulia. Di Al-Quran Allah berfirman di surat An-Nisa, wal jari dil qurba wal jari al-junub. dan tetangga yang dekat karena dia kerabat, dan tetangga yang jauh karena dia bukan kerabat, tunaikanlah haknya. Demikian juga kawan. Inilah bagian dari 10 hak yang wajib ditunaikan. Di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Jibril terus-menerus berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahasanya tetangga itu mewarisi tetangganya. Artinya sayahkum, Jibril akan memberikan putusan tetangga mewarisi tetangganya. Maka dalam hadis ini terdapat al-hathu, motivasi untuk memuliakan hak tetangga, perhatian dengan hak tetangga, ihtimam, perhatian dengan hak tetangga. Maka tetangga itu ada tiga macam, tetangga yang punya tiga hak, tetangga muslim dan kerabat. Tetangga punya dua hak, muslim dan kerabat. Tetangga yang punya satu hak saja, yaitu tetangga yang kafir. Dari Abu Syuraih radhiallahu anhu marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan dhaifnya. Wa man kana tamunya, dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman ditanyakan, siapa wahai Rasulullah? Jawaban Rasul, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawa'iqahu. Apa itu bawa'iq? Air ghawail wa syurur, kejahatannya, gangguannya dan kejahatannya. Siapa itu daif? Penjelasan dari Sayyidina Al-Fauzan, huwalladhi yanzilu indaka. Dia adalah orang yang nginep di tempatmu. Yuridu haqqa diyafa, dan dia menginginkan hak jamuan berupa makanan pengenyang dan yang lain. Li'annahu musafirun wa muhtajun. Karena dia adalah orang yang musafir dan dia muhtajun, orang yang bepergian. Ya, maka tidak semua tamu dalam bahasa Indonesia itu daif dalam bahasa syariat. Ya, syarat untuk disebut daif, kata Sayyidina Fauzan, dia musafir. Ya, kalau cuma tamu dalam pengertian tetangga sebelah yang sedang main, ya, maka dia bukan daif. Ya. Ya, karena dia tidak perlu hak diafah, kasih ya, makan siang pengenyang. Kalau makan siang suruh pulang ke rumahnya. Ya, rumahnya cuma samping rumah kita. Kemudian dia yanzil indaka, dia singgah bermalam di tempatmu. Ya, dia musafir, dia singgah. Sehingga dia muhtaj, dia perlu untuk diafah. Boleh jadi dia tidak tahu, dia uangnya ngepas cukup untuk biaya perjalanan. Bisa jadi dia tidak tahu tempatnya di mana kalau mau harus cari makanan. Itu yang disebut dengan daif. Yang kita yang daif yang memuliakannya adalah konsekuensi iman pada Allah dan hari akhir. Tamu yang betul-betul tamu. Adapun tamu dalam artian tetangga sebelah yang berkunjung, ya, maka punya hak untuk dimuliakan, tidak dianggurkan, disambut dan seterusnya. Namun bukan yang dimaksudkan oleh hadis. Dan tidak mendapatkan hak yang demikian besar sebagaimana hak orang yang disebutkan dalam hadis. Fahada makabdaif, dengan tamu dengan pengertian semacam inilah yang punya hak, yaitu hak istimewa. Maka siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, dia akan memuliakan daifnya, tamu dengan definisi yang telah disebutkan. Dan barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berbuat baik kepada tetangganya. Inilah yang jadi asyahid, sisi pendalian dari hadis, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Di hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dan mengatakan tidak beriman. Artinya iman yang sempurna, itu orang yang tetangganya tidak aman dari bawa iqahu, ai dawahihi, gangguannya dan kezalimannya dan kejelekannya. Maka Nabi meniadakan iman dari orang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Maka di antara hak tetangga yang wajib ditunaikan oleh tetangga yang lain adalah memuliakannya dan menghormatinya. Wa ala yatatalla, dan tidak berupaya untuk mengetahui auratihi, auratnya, hal yang malu, aurat ini maksudnya hal yang dia malu terlihat oleh orang lain. Boleh jadi itu keluarganya, istrinya, boleh jadi itu adalah bagian dalam rumahnya yang berantakan, maka dilarang ngintip, dan yang lainnya. Dan wa ala yatasamma', dan tidak berupaya untuk mencuri-curi dengar perkataannya yang dia tidak ingin perkataannya tersebut tersebar. Maka tetangga itu meminta rasa aman dari Anda, dan dia tinggal di samping Anda. Maka jika Anda berkeinginan untuk mengetahui aratnya dan mengganggunya, maka engkau telah khianat kepadanya. Maka wajib atas tetangga menghormati tetangganya, betul-betul menghormatinya. Dia inginkan untuk tetangganya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Menimbang sabda Nabi SAW, salah satu kalian tidaklah beriman sampai menginginkan kebaikan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan At-Tirmidzi dari Ibnu Amr radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Nabi mengatakan, sebaik-baik sahabat menurut Allah adalah yang paling baik dengan sahabatnya. Sebaik-baik tetangga menurut Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya. Dalam Musnad dan Sahih Al-Hakim, dan yang benar adalah Mustadrak Al-Hakim, dari Ibnu Umar radhiallahu anhu marfu'an sabda Nabi. Ayyuma ahlu arasatin, kata Syaikh Fauzan, arasa artinya al-makan wal mahal, satu tempat. Maka semua dari penduduk satu tempat, satu kampung, asbaha, menjumpai pagi di tengah mereka seorang yang kelaparan, faqad bari'at, maka telah bebaslah mereka dari perlindungan Allah. Allah tidak melindungi mereka. Dalam Sahih Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, bukalah orang yang beriman yang kenyang sedangkan tetangganya kelaparan. Dan berat yang lain, tidaklah beriman orang yang melalui waktu malam dalam keadaan kekenyangan sedangkan jaruhu tawin, tetangganya kelaparan. Penjelasannya, ini sebaik-baik kawan menurut Allah, artinya yang paling banyak pahalanya di sisi Allah adalah yang paling baik dengan kawannya. Itulah orang yang paling banyak berbuat baik kepada kawannya, walau binasihat, meskipun dengan nasihat. Karena sebaik-baik kawan adalah yang memberikan manfaat kepada sahabatnya dengan ilmunya jika dia perlu ilmu, dan memenuhi kebutuhannya dan membantunya dengan hartanya jika perlu bantuan harta dan finansial. Sebaik-baik tetangga menurut Allah adalah yang paling baik dengan tetangganya. Ya, walau bentuknya dengan menghilangkan gangguan darinya, yaitu dengan tidak mengganggunya. Jika demikian tetangga yang tidak mengganggu, maka bagaimanakah lagi tetangga yang memberikan manfaat untuk tetangganya dengan berbuat baik kepada tetangga, memberi makan pada tetangga dan yang lain. Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, jika engkau memasak merokotan, kuah daging, maka perbanyaklah kuatnya dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu. Ayyuma ahlu arasatin, arasa artinya al-makan wal-mahal, tempat dan tempat. Artinya satu kampung. Makna hadis, jika penduduk satu kampung itu pada kelaparan, padahal di tengah-tengah mereka ada orang yang kaya, namun dia tidak mau memenuhi hajat tetangganya, maka Allah tidak melindungi mereka. Allah tidak memberikan perlindungan kepada semua mereka. Tidak samar atau jelas mafihada, isi kandungan hadis ini berupa ancaman keras. Kemudian Nabi mengatakan, laisal mu'min, bukalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar dalam keadaan dia tahu keadaan tetangganya. Kalau tidak tahu tentu tidak dosa. Fa'innahu labudda liljar, maka harus seorang tetangga mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar tetangganya meskipun dia non muslim. Nabi tidak mensyaratkan harus tetangga muslim. Nabi cuma mengatakan wajaruhu ja'i'un. Wahada, dan ini adalah di antara sisi indah ajaran Islam. Maka siapa yang memiliki sifat semacam ini, yaitu tidak peduli dengan rasa lapar tetangganya, maka ini menunjukkan kerasnya hatinya dan terlalu kebangetan pelitnya, lemah imannya, ya, tidak punya rasa malu, dan orang yang karakternya memang karakter yang buruk, yang rendah. Kemudian bab selanjutnya di antara dosa besar adalah meremehkan orang-orang yang istimewa. Yaitu istimewa secara agama atau menurut agama. Di antara yang istimewa menurut agama adalah orang yang sepuh. Dari Ibnu Umar, Ibnu Amr radhiyallahu anhu marfu'an. Bukanlah bagian dari umatku orang yang tidak sayang dengan anak-anak muda. Dan tidak mengetahui keistimewaan orang-orang sepuh di antara kami. Dinasai oleh At-Tirmidzi. Diatkan Abu Dawud dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu marfu'an. Sabda Nabi, Nabi mengatakan di antara bentuk memuliakan Allah, memuliakan orang yang sudah beruban sebagai seorang dan dia muslim dan penghafal Al-Quran yang tidak hulu berlebihan dengan Al-Quran dan tidak pula jauh dari Al-Quran. Yang ketiga, memuliakan penguasa yang adil. Ini kata saya Muhammad bin Abdul Wahab, ada sini derajatnya hasan. Dia kelimam Ahmad dengan sanad yang jayid. Bukanlah bagian dari kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua umurnya di antara kami. Tidak sayang dengan yang lebih muda. Dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu di antara kami, hakahu haknya. Maka ahlul fadl yang disebutkan di sini adalah orang yang sepuh, kemudian hamilul Quran, penghafal Al-Quran, kemudian penguasa yang adil, kemudian orang yang berilmu. Penjelasannya, seorang muslim memiliki kehormatan yang luar biasa di sisi Allah, karena Allah mengistimewakannya dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu meremehkan orang yang beriman tidak diperbolehkan. Dan dia termasuk dalam dosa besar. Dasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat. Larangan untuk mengolok-olok. Baik orang-orang yang beriman. Tidak boleh sekelompok laki-laki mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mengolok-olok. Perempuan tidak boleh mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian celah diri kalian sendiri. Yaitu jangan mencela orang lain. Jangan memberikan gelaran-gelaran jelek kepada orang. Sejelek-jelek nama adalah sebutan fasik setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang yang zalim. Maka muslim itu memiliki kehormatan, tidak boleh intiqas, dilecehkan. Maka jika dia adalah muslim yang memiliki keistimewaan karena sepuh, karena ulama, karena berilmu, atau karena dia penguasa yang baik, atau karena dia hafidul hamilul Quran, maka penghormatannya harus lebih besar. Ya, tidak boleh mengolok-olok mereka. Dan orang-orang yang mencela, orang-orang yang sukarela dari orang-orang yang beriman, sukarela dalam bersedekah. Yaitu sedekah dengan nilai yang besar. Demikian juga mengolok-olok orang-orang yang tidaklah mendapatkan kecuali susah payah mereka, yaitu sedekah dengan nominal yang sedikit. Mereka mengolok-olok orang-orang tersebut, orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat tersebut, Allah akan mengolok-olok mereka. Falabuta, maka harus min takdir. Takdir artinya menghargai. Menghargai orang yang istimewa. Dan mengakui keistimewaan mereka. Faqad yakunu hadza al-hasadin. Meremehkan terkadang muncul karena hasad. Jika hal tersebut yang terjadi, maka masalahnya lebih besar lagi. karena terkumpul dia mengumpulkan dua hal, meremehkan yaitu tangkis, melecehkan kadar kedudukan seorang muslim, ditambah hasad. Yang hasad definisinya adalah berangan-angan hilangnya nikmat dari orang lain, yang ini adalah salah satu dosa besar. Dan boleh jadi seorang itu pada ya sebenarnya dia sendiri adalah orang yang hina. Fayuridu, maka dia ingin ayuzahida an-nasa fi ahlil fadl, menjauhkan manusia dari orang-orang istimewa. Maka bukalah sikap proporsional. Seorang itu menghilangkan aib berupa kekurangan pada dirinya dengan melecehkan orang-orang yang istimewa. Maka ini adalah bagian dari dosa besar. Oleh karena itu maka Syekh menyebutnya sebagai bagian dari dosa besar. Kemudian Nabi katakan di antara bentuk memuliakan Allah, yaitu mengagungkan Allah, yang pertama adalah ta'zimu syekhil kabir, menghormati orang tua yang sudah sepuh dan dia fil Islam dan dia seorang muslim. Ya, tawqiruhu, menghormatinya di majlis dengan mempersilakannya untuk duduk terlebih dahulu, mempersilakannya untuk makan lebih dahulu dan seterusnya. Dan bersikap lembut kepada beliau dan punya kasih sayang kepada beliau, karena beliau adalah orang yang terhormat di sisi Allah. Kemudian yang kedua, menghormati hamil Quran, yaitu menghormati hafidul Quran, yang tidak berlebihan dalam Quran, yaitu tidak melampaui batas dalam mengamalkan Al-Quran. Tidak pula orang yang mencari-cari watatabu' wastabaha minhu, dan mencari-cari yang tidak jelas dari Al-Quran karena menginginkan fitnah dan menginginkan untuk mengutak-atiknya. Tidak pula dia al-jafi anhu, orang yang meninggalkan Al-Quran, jauh dari membaca Al-Quran, sudah jarang lagi baca Al-Quran, sekedar mantan penghafal Quran dan jauh dari mengamalkan Al-Quran. Dia hafid Quran, namun kalau perempuan namun tidak pakai jilbab, misalnya, tidak tutup aurat, maka tidak masuk di sini. Namun dia adalah penghafal Quran yang berusaha mengamalkan Al-Quran yang dia hafal, yang dia bawa kemana-mana. Kemudian yang ketiga, menghormati penguasa yang adil, yaitu penguasa yang adil dalam hukumnya dan adil terhadap rakyatnya. Kemudian hadis selanjutnya, laisa minna man lam yujilla kabirana wala yarham sagirana wala ya'rif li 'alimina haqqahu. Al-asal, hukum asalnya dalam bermasyarakat, dalam bersosialisasi, kaidahnya adalah ayunzilan nasa manazilahum. Posisikan orang sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia orang yang terhormat, maka hormati dia. Jika orang itu biasa, maka sikapi biasa, tidak mengapa. Maka sayang dengan yang muda karena lemahnya, dan mengetahui keistimewaan orang yang sepuh usianya, dan demikian juga orang yang sepuh derajatnya, yaitu derajatnya dalam ilmu, atau orang yang besar dalam jabatannya dan kedudukannya, karena dia lurah, karena dia camat atau yang lain. Maka kaidah dalam bermasyarakat, yanzilun nasa manazilahum. Ya, setiap orang berikan, sikapi, tempatkan pada posisinya masing-masing. Dan jangan remehkan mereka. Dan kaidah ini ada dalam hadis riwayat Abu Dawud namun dhaif. Ya, namun maknanya benar. Ya, untuk ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang di hadis dhaif, namun dimasukkan oleh Syaikh Sa'di di Bahjah Qulubil Abrar, ya, Nabi mengatakan anzilun nasa manazilahum, posisikan, sikapi orang sesuai dengan kedudukannya. Dia punya kedudukan dalam di sosial, dia lurah, dia bupati, ya, jangan dianggap seperti tetangga kita orang biasa. Ya, dia adalah orang yang sepuh, maka jangan sikapi kayak guyon sama teman mainnya. Dia adalah seorang yang berilmu, ya, maka beri sikap yang wajar, ya, selayaknya orang yang berilmu. Meskipun dia bukan guru kita. Ya, meskipun dia bukan guru, namun dia adalah orang yang terhormat, dia orang yang berilmu di komunitasnya. Hormati sebagaimana layaknya dan kedudukannya. Ya, apalagi dia plus guru kita, tentu lebih-lebih lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah sebagaimana kelebihan rembulan malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Maka orang yang berilmu punya kedudukan yang mulia dengan ilmunya. Oleh karena itu maka sepatutnya dihormati, dimuliakan dan tidak direndahkan kedudukannya. Lianna hadza, karena merendahkan kedudukannya berarti tanaqqus, melecehkan personnya dan berarti melecehkan ilmu yang beliau bawa. Kemudian Nabi serupakan dengan rembulan dibandingkan bintang-bintang yang lain, karena manfaat orang yang berilmu itu melebar kepada orang lain sebagaimana cahaya rembulan menerangi jagat raya, sedangkan ahli ibadah manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Dan sisi yang lain, kenapa Nabi perumpamakan dengan rembulan tadi yang pertama, karena manfaatnya melebar. Kemudian yang kedua, Nabi perumpamakan dengan rembulan karena ilmunya ulama itu warisan, pantulan dari ilmu kenabian. Sebagaimana rembulan tidak punya cahaya sendiri, nanti adalah pantulan dari sinar matahari. Maka diserupakan dengan dipilih rembulan dan tidak dipilih matahari, untuk mengisyaratkan bahasanya innamal ulama warasatul anbiya. Ilmunya ulama itu adalah warisan. Sekedar menerima apa yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendaur ulangnya agar dengan bahasa sesuai dengan masyarakat dan zamannya. Namun isinya sama dengan apa yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.